Wasarauhu bitamanim bakhtin darahima ma'juda wakanu fihi minaz zahidin waqala alladhi ishtarahu min misra limru'atihi akrimi matwaru asa ayyan fa'ana aw nattakhidhahu walada wakadhalika makkanna li yusufa fil ardi walinu'allimahu min ta'wilil ahadith wawwaru walikun ala amrihi walakinna aktarna jila ya'lamun wasyarawu lan podo adol sopo ikhwah menjual sopo ikhwah hu'ing Yusuf ba'u tegese podo adol sopo ikhwah hu'ing Yusuf minhum sangking ikilah kapilah kapilah ini yang merdui Yusuf ini oleh adol ditama dan kelawan rego bakten kang kurang enak izin tegese ingkang kurang tegese rego sing kurang daro hima tegese rupa piro-piro dirham maju jatin kang kena jen itu isrina tegese rong puloh awit naini wa isrina utawa ronikut wakanu fi iminat jahisi wakanu lan ono sopo ikhwah ikhwah dulu tegese dulure Yusuf fihi yang dalam samanin bakten iku minat jahitina itu setengah sangking wong sing ora seneng kabin maksud orang tetap kagane ini bacaan mongko teko bihi kelawan gawa Yusuf sopwa saya rotu sopwa kapila digawa ila misra mari Mesir pabaa mongko adol uen Yusuf sopwa Allah di wong istara kang kulaan sopwa ladi uen Yusuf di istrina dinaron kelawan rong puluh dinar wazaw jainak lin lan sak pasang sandal watau beni lan pambilo wakala lan ucap sopa Allah di wong istara kang tuku sopa ladi uen Yusuf min misra sangi Mesir wawa te Allah di istara liku kitfir al aziz liku kitfir sing jadi menteri maksudnya aziz yang ini wajib namun menteri buatan rojo buatan namun menteri limro atihi maring bojone Allah di istara umi misra rupane Zulaikha rupane Zulaikha pesene kitfir akrimi maswahu akrimi mulyakno sirawadun maswahu yang posisine Yusuf atau yang derajate ikilah Yusuf maka mahu tegese keberadaan Yusuf indana ono yang sandingi kita asa menawa-menawa ayan fa'ana poin manfaat manfaati sopoh Yusuf naik kita awnat takhida utawa ngalah kita yang Yusuf kita alap walajan yang anak wakana lan ana sapa kitfir iku hasuron iku wong sing ora iso duwe anak wakadali kalang kalang kono-kono kabeh kamana jenaru kaya lan nyelamet no ing sungguh ing Yusuf minal qatli saking pembunuhan wal jubi lan saking dibuang ning sumur wa atok nalan maringi kasih sayang ing sun alaihi ing atasi Yusuf kolbal azizi ing atine kitfir artinya menteri wau sing gumbaso penguasa Mesir sing gumbaso makarna maringi posisi ing sun Yusuf maring Yusuf fil ardi ing dalam bumi ardi misra tegese bumi Mesir hatta balago sehingga tumeka sapa Yusuf maing perkara balago kang wis tumeka sapa Yusuf walinu alimahu min ta'wilil ahadits walinu alimahu lan supaya mulang sapa Yusuf ing Yusuf tak ulang minta wiril ahadisi sanggeng nakwil piro-piro impen tak bilir rukya tegese nakwil impenan adbun te dawu walinu alimalu diatakno alamu pedarin ngatasi barang sing dikira-kira no muntali gini ngang ta'alut bimakan naklan makana elinu malikahu tegese supaya maringi kerajaan yang sungguh yang Yusuf awil wawu utawa te wawu zaita tun zaita Allah itu Allah walikun dat sing ngalahno ala amrihi, dat sing menangan ala amrihi ngatasi segala keputusannya Allah Ta'ala. Lain jizuhu raito ngapesno gue ngomong-ngomong seun perkorokoy. Walakin aksaru nasi tetapi neude aja-aja manusia. Walum te aksaru nasi al-kufaru kerok-kerok ngapir ulai alamuna orang ngerti sopok kufar. Darika ing ngomong-ngomong anak buha walikun ala amrihi. Walamma balagha lan tumantani temuka sapa Yusuf asyiddahu ing umur perkasane Yusuf. Wawa di umur perkasa iku salah gunatanatan iku umur 30 tahun awa salah gunata umur 33 tahun. Atai nama keparing isun gue ini Yusuf hukman ing kearifan hikmatan tegesi ing hikmah. Wa ilman nan kepahaman fidhan tegesi kepahaman fidhine ing dalem babakan agama. Qabla ayyub asar, dunia yang tahu dan utuh sopa Yusuf, nabiyan halis dari nabi. Waka dali kalan kaya mengkono-mengkono kabeh kama jadi nabu kaya malas yang tunggu yang Yusuf. Nah jadi malas sopa Yusuf, al-muhtini na ing mung sing lakoni ikhsan kabeh. Ngelakoni keadipian kabeh, lian putihim ke diri awak diri ini al-muhtini. Warawadat bulati, warawadat langrayu, tong ridu, menggoda lu yang Yusuf sopa Allah diwadat. Sopo Allah di wadon gua kang utai Yusuf iku fibai tiha iku eng dalam omai lati. Iya utai lati iku julaiko. Godo anap sihi eng awak dewene Yusuf. Eto labat tegese ngajak sopo julaiko minggu sange Yusuf. Ayuakiha yento ayuakiha. Eng yento ngumpuli sopo Yusuf ha eng julaiko. Wakol lakot lan ngatnyan nopo nutup sopo Zulekho al abwa baeng gro-gro pintu lil baiti maring oma. Wakol lan ngucap sopo Zulekho lalu maring Yusuf. Hei salam. Eh halum ma tegesi merenio siro, ngelakonio siro. Walamu telamu mitab ini krono tabir, krono jelas no. Wafi kiroatin dikasil ha, hei talak. Wa ukro lan kiroasing lio bidomit tak klan domet tak, hei tulak. Kola matur sopo Yusuf ma'a gaboli kelawan jalur perlindungan Allah. E'a'udhu billahi min dalik tegesi nyuan bawa so insun billahi klan Allah min dalika sangin mengkono-mengkono perselingkuhan lo muaku Allah. Innahu sak temene kelakuan kok innahu sak temene majikan nanang maksudnya itu lagi innahu sak temene majikan nanang ayiladi tegesi wong istaro kang tuku sopo ladi ini yang insun. Utai majikan lanangku iku robbi iku tuan ingsun, bos ingsun, robbi iku tuan ingsun, no bos ingsun, esayidi, tegesi tuan ingsun. Ahsana, iku bagusi sopo robbi, maswaya ing kedudukan ingsun, towa ing derajat ingsun, emakomi tegesi keberadaan ingsun. Tuan lanang, tuan lelaki nu saya tengkulo. Pala aku nu mongkora bakal nyanate ingsun. To pala aku nu mongkora nyanate ingsun gu eng ikilah Robi. Fi ahli eng dalam keluargane Robi. Inna usat mereka kuan aisyah naik layuk di kora pecio sebab ada lima ratus orang single. Aisyah tu dikasih wang sing dino. Walakot hamatan teman-teman niat tenan fokus Zulekho bihi kelawan ikilah Yusuf. Ya niat selingkuh. Kosoda tegesi nejo sopo Zulekho minyu sangi Yusuf al-jima'in jima dikumpuli. Wahamalan ya nejo sopo Yusuf biha kelawan Zulekho. Ay kosoda tegesi nejo sopo Yusuf dalika in mengkono-mengkono jima. Laula arroha diparil diandekan orang ningali sopo Yusuf burhana robbi in dalil keberadaannya pengirani Yusuf. Kala dawuh sapa Ibnu Abbas sapa Ibnu Abbas. Musila den gambar nalaku kemaring Yusuf sapa aku buyaku. Maksude abahe terus muncul nang mriku. Padoropa mongko mukul sapa Yakub sadro ing dadane Yusuf. Padoropa mongko mukul sapa Yakub sadro ing dadane Yusuf. Pakoro cat mongko mlebu apa syahwatuhu syahwate Yusuf min ana milihi sanging kroto dirijine Yusuf. Wajah pulau latih jabi laulai ulah jamaah hayat ini jimak sopoh Yusuf ha'in tulikho. Kadalika kau yang mengkono-mengkono kabe aroi na umro na ingtun huwe Yusuf ayin burhan na ing burhan ing keberadaan pengiran lo. Linaf Sripa supaya nginggono ingsun anggutangi Yusuf asu AMKLA ayu sianat atgese ing sianat wal fahsya alam ing prilaku ele ayu sianat atgese prilaku dino inna usatam di Yusuf iku minyika jina yus tengah tengah berokok kaulo kita alam kuat jina kang ikhlas kafe kita ati ing dalam toat utawi mukhusin mukhasin tapi nanti kira asapan wapi kira atin pas silam ayu mutarin atgese wong teng pilihan kafe. Wattabaqo lan podo balapan sapa Yusuf lan Zulaikha. Wattabaqo lan podo balapan kesusun maksude. Balapan sapa Yusuf lan Zulaikha al-baba ing pintu. Badara tegese age-age cepet-cepetan ilahi maring bab sapa Yusuf wa Yusuf. Oleh cepet-cepetan Yusuf lim tirori krana menghindari Zulaikha, krana mlayu. Lawaiya khaleu teh Zulaikha iku yo cepet-cepetan melayu tapi ditasab buti krono ganduli di iklan Yusuf. Faham sakat mongko iso nyebel koko Zulaikha tau bau yang pakaian Yusuf. Wajah dapat rulan narik soko Zulaikha ini Yusuf ilai kamarin Zulaikha. Terus nanti suat nyewa. Wakot datlan iso nyewek soko Zulaikha syakot. Terus nyewek soko Zulaikha komi soru yang bajuni Yusuf. Mintu buren sangking arah guri, arah belakang. Pas niku wa alfayalan mertu isopo Yusuf lan Zulaikha wajada tugese mertu isopo Yusuf lan Zulaikha sayyida eng tuane Zulaikha zaujaha tegese bujune Zulaikha dipetuki ladal babi ana ing pas depan pintu kamare ketangkep basa panazahat mongko age-age bertina sapa Zulaikha sok suci nafsaha ing awak dhewe Zulaikha. Semua kolat mengkondoli ngucap sopoh Zulaikha ma jaza uman aro dadi ahli kasiwa ma iku sopoh jaza uman utai dadi piwala sopoh aro dakang arasma sopoh man di ahli ka ing keluarga siro ing buju siro suan ngelek jinan dikese ngelek illa isyana kecuali layak di penjara sopoh man aro dadi suen yuk basa disesin penjara sopoh man aro dadi suen esu jina disesin penjara sopoh man aro dadi suen. Aw azab pun tolayak untuk sikso alimun kang warakno, mulimun segese kang warakno. Di ayu juga gambari Arab nyanto dan pukul sopo ma. Kala mater sopo Yusuf mutabarian hale wong sing membebaskan diri, sing mensucikan diri, maksudnya membela diri. Iya di Zulaikha iku rawadat niku sing rayu sopo Zulaikha ni ing insun, anak si saya ngawak diri insun. Wa sayyidah lan nisani sopo sayyidun tukang kesi min ahliya sangking keluargane Zulaikha maknane ibnu amiha dikese anaknya pamani Zulaikha ruwiyah dan riwayat nopo anaku satem ni ibnu niku kana ono sopo ibnu amiha yuk silmah sing dalam jendungan mesti cecili tapi sama orang ini kamar fakola mongko dawe sopo ikilah syahidun min ahliya dawe ngantem ingkana lamun ana apa kami suhu kambine Yusuf iku kuda kok suwe apa kami suhu ingku bulen sange arah ngarep kuda min dikece arah ngarep faso takut mongkok bener sopo Zulaikha wawaw te Yusuf nal gadibin setengah sange singkoro tapi ingkana lamun ana apa kami suhu apa bajune Yusuf iku kuda itu suwe apa kami min dikece sangking arah ngisor maknanya kolpen tegese arah ngisor maka dapat memperbisa sopo Zulaikha bahwa teh Yusuf iku menasa diri nasteng yang mungkin bener kaku pala mara maka semang sana ngerti sopa jauh jauh juga ngerti sopa bujuni Zulaikha komis sopa yang bajuni Yusuf ditingali kudra yang kan suwe apa komis min duburin sangin arang guri pala mongko ngucap sopa jauh juga inna hu min kaiji guna inna hu sak temene rekayasa manane kau luki tegesi pengucap siro ma jaza uman aro dabi ahli kasuhan iku mingkai dikuna, iku sangking rekodoya siro ayo kau lagi tegese, innahu ayo kau lagi tegese pengucap siro majaza uman aro dabi ahli kasuhan iku mingkai dikuna, iku setengah sangking rekodoya siro inna kai dakuna satem rekodoya siro ayuhan nisa iku alimun iku kecil cuma kolam konuli jauh sopo sinten kitfir wa utawa apa jauh juga bujuh sing lanang kitfir Yusuf wa Yusuf A'rif mengingat siro anda dan amri sang ikhlas perkara walatat kurulan ojo eleng-eleng siro ueng ikhlas perkara li Allah ya siya supaya orang sumrambah orang dadi menyebar apa ikhlas anda dan amr wastafiri lan jalo sepura siro ya Zulaikha ijulaikha idam diki maring dosa siro Inna kita temani siro iku kunti ono siro iku nalakoti inat tengah sangi wong sing salah kabe ya ati minat tegesi wong sing duso-duso kabe waslahar olan dadi kuncoro Al-Khobaru Khobar wasa alan terkenal apa Al-Khobar ketika terkenal Zulekho seneng budake wako lanis watun di madinatin watun hati wako alalan utap sopon iswatun juro perang watun di madinatin yang dalam kota kota Mesir madinatin misrotik si kota Mesir Imro'atul Azizi utawi bojone raja iku turu widi iku demeni sapa Imro'ah fataha ing budake Imro'ah abda gede budake Imro'ah anapsihi saking awak dhewene abdi atau anapsihi saking awak dhewene fataha qad syaghafaha hubba teman-teman ngridu sapa Yusuf matute napa dadi ana seneng apa Yusuf ha ing Zulekha kuban apane senenge banget tamyizun Eta kora tegete seneng manjing apa kubu apa seneng ning Yusuf siwa fakol biha ing telenge atine to jerone atine Zulekha gila paru tegete daleme kol biha inna satemne kita lu anaro haik tini ningali kita haik Zulekha kita tinggalin itu lalin ing dalam kesesatan koto yang tegete kesesatan mubihin kan jelas bayinin tegete kan jelas bihuk biha sebab senengi Zulekha iya iya ing Yusuf iya iya ing Yusuf jadi kalau terang akan ikut ini pun kalau terang akan urut satu-satu ini surat sing kisotul ambiya niku urut dan sampai selesai buat tentang ayat yang mutafarikoh buat tentang ayat yang itu namun surat Allah Yusuf terus mulai cilik lahir sampai ngipi sampai tukaran khas keluarga ke dulur lihat buatan dulur kandung sampai cerita setengah bayar yang mesti bojo impoten terus macam-macam sampai terakhir mungkin jadi rojo mungkin ngantor kepengen nang mati nang ketemu pangeran niku namung sulat nopo Yusuf kalau nanti mau kitab teng asyifah-asyifahan karangane kodiyat ngeten dan ini cerita yang wingi-wingi kan pun ini cerita serius ya. Kata Qadiyat begini ujian terberat manusia itu para nabi maksudnya terberat itu ngeten boten semuanya terus berat ekstrim termasuk sing berbau ini wawah esek-esek ini berbau sek ini artinya begini untuk menjadi wali itu kadang dicoba wong itu ini rawan. Padahal umpama lulus jadi nama wali. Tapi seorang nabi yang bernama Yusuf dikorbankan Tuhan dengan tanda kutip, dikorbankan Tuhan sebagai contoh betapa dia nabi itu juga manusia dan mengalami hukum-hukum nama manusia itu disebut walaqad hammat bihi wa hamma nama biha. Karena Zulekha sebagai manusia dia seorang cantik, menarik, setengah bayi. Kalau baca katanya gatelan di bujo empotek ketemu pemuda ganteng sebab itu ketika perselingkuhanmu meh konangan kisber konangan bujo ini dan terbongkar nak singkarep iku bujo ini jadi aku juga kok kisber maklumi mau muni a'rik anhada wa tawfiri nama tidak ya wes tuh juga sudah no mari perkara ya dek gue jadi sepura ini pengiram gak murid-murid gue sadar deh ini nama jadi orang muring-muringnya orang krono sabar itu enggak tapi krono dia ini apa? Jadi orang muring-muring itu mesti apa? Mereka tahu di? Enggak ada orang manang, bujuhnya selingkuh, raih bisa ngamuk banyak raih bisa ngekek pengadilan deh berarti ini belum mangan hasil hasilnya yang wedok, enggak repot terus ini pun kuno Yusuf dikorbankan Tuhan untuk mengalami masalah-masalah yang pekat rupa-rupanya urusan saya sehingga menjadi sunatan mutabara menjadi terus menjadi sunat sampai layak umil kiamat ujian-ujian dari wali, dari ulama, dari apa saja ini pun masalah umum itu dan itu tidak selalu rumusnya dijauh ada yang diselesaikan lewat politik ini orang yang diselesaikan oleh lewat juhud kosong orang yang diselesaikan oleh bujur judes di berbagai dimensi tapi rumah kanan ini pun ada macam-macam dengan berbagai cara pandang nopo manusia. mungkin yang belum jamaah diketahui ini masalah Zulaikah Ura cerita sedan. Beberapa kali Ura cerita tengah sedan. Ketika Nabi Yusuf sahwat dan Zulaikah itu sebetulnya bagi Tuhan tidak masalah. Tidak menjadi app-nya Nabi Sintem Yusuf. Karena desain manusia, wong lanang itu di desain awal fitrahnya memang tentang wong itu juga sebaliknya. Sehingga ketika Yusuf ingin selingkuh, ini gue pengiran dia jaga normal. Karena dia seorang nabi, jadi waktu konten cerita, wabok bapaknya, walau hasil terbang hilang, wabok jadi pun, bapaknya ini pun menurutkan mujizat. Tapi dibaliknya konten cerita itu. Suatu saat malaikat itu mensomasi Tuhan, ya Allah yang benar aja kalau manusia jadi khalifah Tuhan. Jadi pengiran malaikat, saya ingin tahu mau menolong aku, dua wakil yang dulu. Ini jadi yang jelas di nopo khalifah. Ini harus diwakili jenengan, manusia. Takutnya, masa manusia yang reputasinya atas alufiya, mayusi dubia, wasibuk, lima. Gusti, masa manusia ya? Iya, manusia. Kita-kita ini kan lebih suci, karena kita sering baca tasbih, baca tahmid. Manusia itu senengane rese, ya Allah. Jadi pengiran orang dijawab, wah ini alam mana tak lama, aku berwirah di bangku. Malaikat tahu yang tetap berarti, ini disebut malaikat Harut Marut. Malaikat paling kasus di Harut Marut. Jadi Harut Marut, yang benar aja Tuhan, kalau orang itu tidak mesti baik, itu sudah jadi khalifah. Ya, menurut saya itu lebih apa ya, dari pengiran itu lumayan menunggu saja. Tapi gelap lah, jajal. Mungkin. Kue itu ratau selingkuh, ratau mergo tau. Mergo kue itu rata kayak nafsu. Jadi wajar aja gue yang mau gerge. Namun gue tak jajal, tak wani. Gitu sih. Tenang, Harut Marut, dan suarga si kayak nafsu udah pengiran. Tidur dari bumi. Nah, pengiran itu lah. Medun pertama, aku pas orang itu aduh. Abe Harut Marut langsung diperkosa, langsung nama diperkosa. Tidak ada pengiran. Menurut saya, nak Abe merkosa, ingin tanya gudo barang di rumah. Kue langsungan balas. Jadi si Abe menurut saya Abe di situ SMS. Terus kenalan, ngeteri apel di rumah. Tidak nama. Kue proses, kue langsung. Jadi parah kue, parah nama. Nuang ya Harut Marut. Nah akhirnya menjadi malaikat mana? Kue itu raih tau, jadi kan dibatal. Jadi eksistensi malaikatnya, status malaikatnya nama dibatal. Dibatal. Mulanya Harut Marut itu malaikat yang sekai contoh Quran. Wama'un sila alal malaikat ini dibagi lah. Wama'un itu dianggap malaikat yang gagal jadi nama malaikat. Sebab itu cerita Nabi Yusuf itu terus unggul, pangeran bangga. Ora bangga pek kowe. Cerita bangga pek Yusuf. Delok lek wong ape selingkuh dhewean ora kotangan ora sida. Berarti bagane pangeran ngenteni meh terus ora sida. Berarti sing sida-sida ora sida dibanggakno malaikat. Jadi pangerane banggane mergo meh hampir terus tidak ada. Lha niku sampean timbang wiridan ping 1000, maca la ilaha illallah ping 1000 iku antuk meh ra sida, iku luwih cepet dadi wali, paham. Lho niki tenan. Sarate ra sida lho. Cepet. Pasti. Sarate ra sida ya sarate menarik. Wis pokoke sing wedok ya wayu ya gelem tenan. Jadi nak sampean rung tau dicoba ngono iku ya ora jinane urung prestasi, paham. Kudu meh, ya kudu napa ora? Ora sida. Mergo malaikat dijajal Harut Marut gagal. Sing menungso sing sida ya napa? Gagal. Dan itu sampai Nabi ngendikan, ini cerita hadis sahih. Ini kan urutane menurut cerita, ini cerita hadis sahih. Sab'atun yudhilluhu wa fi dhillihi yawma la dhilla wa illa dhillu. Nanti ning aras, ning gone orang-orang masa. Iku ana wong sing diupi-upi pengiran. Ketika orang lain tidak ada atap sama sekali. Ini termasuk seseorang pemuda. Ga'adhu imro'atun datu jamalin waman jidun. Pemuda yang digodoh tahu itu wayu menarik. Pas sampai gelem ini imni apa? Oh, gak. Itu aku dinawa. Di sarate ra sida ya ana sing godho, paham iki. Dadi Pak Mustofa ini rapati desa. Mergo ra tau ana sing napa? Godho, paham iki. orang dihitung buatan-buatan lebih jadi dihnya rajina dihitung kayak waktu rajina berubah pokoknya dianggap barang rana nafsu ini. Tentu manusia tidak dihitung berpahala saat dia tidak zina pada kambing, pada ayam, pada pohon, pada batu karena tidak ada sahabatnya. Justru dianggap meninggal zina bergono nopo sahabat. Mengenai kalau nanti cerita dengan Jibriki, ada seorang wali dungo, ya Allah kulon ku nabi Allah itu seneng banget buat jenan ilangi sahabat kulon dan kulon ratau zina. Jadi pengiran nak sahabatan tak ilangi ke rata tulis perkara ninggal zina itu kode karo kue rajina ke waktu kue uwe kode-kode rata ya mari tak hitung gajaran ya kue berjuang ninggal ngempat-ngempat jadi si mari berjuang ya apa? Ngempat-ngempat dan ini cerita konten cerita malik ini yang hadis soalnya yang masih putar hadis soalnya ada seorang Bani Israel ini misalkan wahyu banget. Udahnya gue sentek ngamek supaya pemuda di kawasan situ gak ngami gak nyenengi misanane berapa tiba-tiba betino tahan kowe itu dia kerja apa saja demi biaya misanane dia rakyat lah mau demi ben tertutup untuk lelaki nongolam suatu saat misanane mulai curiga mak sama mau ngapian be aku ngaku terima misan. Jadi cerita, aku seneng banget. Bareng wayah pacet tuh, nggak ada makanan, nggak ada apa. Tinggal dong kayak imangan mau deh. Bareng keluarganya udah kelaparan. Iya, tapi untuk syarat itu aku juga tak kumpuli. Akhirnya karena terpaksa dan sebagainya, tapi itu aku mau. Pas pun hujan badai bersetuju. Dia yang punya, terus gak gitu. Ngamal aku tak pas nolak aku sih punya. Nah, ini cerita nih kajian. Suatu saat pemuda ini ngalami satu peristiwa sampai kancane kali, berarti pemuda tiga. Ini kita cerita tentang di gunung, waktu gua mau terbitan terus gunungnya tertutup. Jadi kita cuma ya Allah pulau ini masih ada enam sahur berdua, cuma tiga pulau anak panjang itu saya. Pulau pulau ini panparo jatuh jatuh terus wonten apa gunung buka satu. Jadi kita ya Allah pulau ini majikan. Pas duro-duro-duro pai satu kambing, minggal, cukup kembali. Kudusnya itu keluar rumah. Bareng keluar rumah, nanti berpuluh-puluh tahun, membuat di kuirang-kirang, nanti mabelal jabalin. Bareng duro-duro teko, Pak Majikan, aku tidak tahu untuk upah kudus itu. Iya, kudus itu. Tak jalo. Kuluh, upah kudus itu, 100, baru ngantus. Lu kan punya aku upah itu, baru ngantus. Lalu terus hilang, tak rumah, sama anak terus, aku baik ngabel, rumah-rumah anaknya, waduh, semuanya. Bukan nanya orang pengkabarnya mana itu, mati aku sah. Ya Allah, jika saya ikhlas mengamalkan itu demi jenengan, maka terimalah. Terus pan parocat berjatan, terus nopo terbuka dua pintu ini. Tinggi tak nih kuah. Dalil wali ini mau modal nggak berani gimana zaman kepeniru tinggi tahu nakal-nakal itu jadi wali rasa wiridan rasa sudah waktu korporasi itu bang cukup nopo. Ya tenang nih kawan, cukup nopo. Yang ketiga ini, Gusti, kulo itu buat dina lo mau di kisanan kulo. Wah, kulo napa koi kulo sedap, tujuan kulo bentuk nih. Bentuk apa? Bareng pas bentuk kulo rasi itu, demi wedi jeneng. Bentuk, tanpa rojat. Kulo gak pun tak kaki. Jadi ini kita modal sodako, kita biru waliden, ini kita modal apik mbak, nama karyawani. Ini kita modal orasi, ini penting kalau aturakan, karena selama ini orang merasa ibadah itu kalau istighosah, kalau toreko. Ibadah dalam Islam itu hanya dua itu. Satu, fi'lul wajibat, kayak kita sholat, kita zakat. Dua, tarkul munkar. Jadi kalau kita tarkul munkar, itu ya cepat juga jadi wali. Gitu. Asal rasi donan, disarankan ilmu rasi donan. Tapi masalahnya sebagian kan tidur tenang, jadi mari berkorong juga. Paham ya? Dan ini kulatur akan. Dan itu dalam legenda, Nabi dikorbankan dengan tanda kutip, yaitu Yusuf ngalami tenang, paham? Orang sekedar teori, ya, tenang. Jadi berarti dari Nabi, nguniku tenang, tahu dialami. Nabi Abdul Qadir kan enak, beliau Sultanul Aulia, orang suci, segala perjalanannya suci. enggak pernah dikorbankan Tuhan, tahu ngalami begitu, paham ya? Jadi gampangannya enteng si Abdul Qadir, ngoten, paham ya? Lu itu nuwong tahu ngalami ngoten nuwong. Artinya cobaan Nabi Yusuf luwih gede dibanding si Abdul Qadir karena beliau dikorbankan untuk pernah ngalamin wahaman apa? Biar ngoten, paham ya? Nah, si Abdul Qadir jadi wali kan mulus. Paham ya? Mulut zamannya ya beliau soleh mulai cilik ya soleh ya terus soleh terus ini. Nabi Yusuf diangkat jadi wali tapi enggak mulut coba yang dipatih di kriminal cempur nonin umur ya tahu intimidasi figur ya tahu lo lagi ambekan tiktok lah bebas dicoba setengah buaya dijak seling bareng coba selingkuh ratido kan udah sukses loh ngedari selingkuh lo malah di penjara atas tujuan selingkuh mereka bareng kepapatan majikannya sing lanang, sing wedok cerdas. Cara jenengan ati Yusuf diapa? Mosok kepen nyelingkuhi kula sebagai keluar bojone jenengan. Iya lho, dari Yusuf. Dia sengaja malah aku tinggi itu. Duduk. Sipun jahe. Ini nasi melek terus. Bas jembuk no sumur. Bas korban sek. Baru pun apa sipun? Ya, wis ngono tak kamar. Biar orang mabuk-mabuk. Orang pusing. Jadi kalau balik malam ini, sebetulnya kenapa Nabi itu dianggap agamun nasi balaan karena dalam banyak hal bahkan beliau itu menjadi korban percontohan termasuk misalnya Abu Yazid Abu Somi, Abu Qadir Al Jilani itu tidak ngalami meskipun beliau-beliau ini wali tidak ngalami kita pengirang nanti ngomong, paham ya? Paham ya? Lah Nabi itu dikorban, no, nanti ngalami dewi, wahamah dia ngalami apa? Nabi Yusuf si Apian, yang paling parah Nabi Daud. Wah, parah benar-benar Nabi Daud. Nabi Daud di bujung sangat merosong. Eh, babunan sangat merosong, rosoknya aku juga selengkap. Bintang sangat mulak. Rosoknya aku juga selengkap. Lu mau aku ambil bujungnya menteri ini aku. Orang itu orang tenang. Aku sedang tenang. Ngerti kandani penasihat, tapi jangan mergajah sangat merosong. Ya, tapi aku yang ikut. Dan aku ngotot, orang koyok. Lah niku teng ngene crito kitab-kitab lan iki boten hadis to wae. Ya bodoni tapi ra ono crito liyane, artine ra ono dalile tapi ulama tafsir kanggo iki kabeh. Ya ra mesti bener, ra mesti keliru. Niku teng ngene kitab-kitab diterangno lan didhawuhi pas wiridan. Jadi dene sudah menghindari wiridan. Nomor 2 wiridan. Wiridan ono walang mat nemplek teng jendela. Walang iki kok api, walang kok dibedak. Tak walake ya pinter wae. Wedak wae. Walake mesti kepentingan ape mewah ning sumur sing ana wis udah disebut ketok kepentingane walang. Tenang. Warung dibedak pokoke klimake untuk sumur sing ana wedok napa? Aduh iku imratu ya bojone men. Mun kadel-kadate ilang walang iku. Nabi Yusuf ganti bab, Nabi Daud ganti bab, wis eling walang. Eling sing napa? Lha iki tenan. Omen ngene wis dilale-lale. Nganti penasihat yang ngandani, iya sangang kula to ngopo iki rapi ra ono sing koyo iku. Sesuai ra kuat. Sing lanang dicelok. Muga ya muga. Bojo mbok pekat iki tak idoni. Tapi kok tak rapi. Ya, menterine sungkan to, menteri campur santri. Bundi, tak benar niku pun jadi kita ini sedang mungkin ini bukan apa-apa tapi kalau pikirnya sungguh-sungguh gitu iya pikir aja lah pas dipikir itu konten peristiwa Nabi Daud itu karena seorang raja istananya itu ada 7 lapis pintu 7 lapis pengapalan 7 lapis apa pengapalan pas beliau di istana pas tenggelin itu tengamat pribadi dibujuk konten 2 orang ini itu disebut Fafai di Amin ini itu disebut apa Iftasawaru Mikrof Ibtakhadhu ala Dawuda fafazi anaqa minhu. Kenapa Nabi Dawud kaget? Normalnya tamunya raja itu prosedur lewat pengawal, lewat macam-macam. Itu keamanan dalam keadaan siaga. Tahu-tahu ada dua orang di depan, di depannya. Nabi Dawud kaget. Lontor itu susah menurut dia. Kata orang-orang itu, kalau lah tahu, jenang rasa kaget. Nabi Dawud ya tenang mawon, duduk di istana, di santai mawon terus. Ini dia ini nabi. Orang kuat. Ini khusmani bahwa bahwa ini nabi. Ini ulo bersaudara Tuhan. karena apa? Jadi kita ulang di dulur kulon di umat kesan pulau kulon di sitok di jalur cara jadi kan Nabi Daud pede wah gue atar gwendok bisa ngampulah sama ada dua sitok di jalur pun ngotong tenan ya semuanya dulur gwendok bareng ngotong sing lorong ya pun ngotong kulon pamit bareng pamit hilang Nabi Daud eleng lu kurang aku Lego rahaku, nuwangit, nuwangit, terus sadar tenang, batal awal, kat situ, cuma kat situ, pepen. Lego yang disebut inna haza akhi lahu tis'u, wa tis'una na'ja, waliya na'ja tu, wakika, faqal akhili hau ajani kilkita. Dulur kulon itu diwetis sangat pulang sama. Dulur kulon ini cinta itu dijalur, terus ngomong ini menang. Nabi Dawud dia pede kola lakol dola maka visuali nak jati ka ilah ya, gue pun tak alam dulu dia sakang mula sama, kok ijek duk jaluk yang gue mesti dari malaikat mula wau kodor rojul ala nafsi ya wes keputusan ibu ya kok ya tunggu alami resiwa Nabi Yusuf iwadun na jawudu Nabi Dawud tau iwadun na jawudu anna mamatan naru pastal para rogau wa korra rogi au wana aku yang Nabi Dawud nomadis sujud isi rumah bareng dari itu para lali tenang ambil ayunnya bujunya udah lali tenang nah pengirannya ya seni nah uang wis lali uria ditelur gak situ dong gak situ gak situ uria gendena mikir deh tak mulai Nabi Dawud kadung seneng kok gak situ akhirnya tetap dibegar pun jenengan menira situ lah tapi mengkabung kalau kayak no tetap. Jadi Nabi Dawud ya tobat, akhirnya tetap mentok. Ya pengiran ya lucu ya, ya tobat, akhirnya tetap apa? Mentok. Mentok di prakteknya, orang ini ngawak-awakan. Ya tobat, tapi akhirnya apa? Mentok. Walhasil kila bahkan yang dari ibu Nabi Sulaiman itu yang bujung Tuhan Guri itu. Rata-rata riwayat darah ini, Sulaiman itu lahir saking ibu yang mulia. Jadi ibu hasil produk rawang agus. Mulanya Sulaiman anak yang bapaknya duwe satu tunan luman parah meneng besar aku bosiro. Ini bapaknya parah anak yang duwe nopo. Beda nih nabi yang dirapi menutup. Dia parah ya nah, artinya gini saya ulang lagi. Kalau si Abdul Qadir Abu Yazid Al Bustami untuk jadi wali gak perlu dikorbankan Tuhan untuk contoh-contoh yang jorok. Nabi Dawud dikorban oleh pengiran. Ini lho wong lanang, nak wong agus, raih toh turu. Pemenang rumah Mustafa, ini contoh. Lho, kira-kira kita sendiri gak punya lho. Nyali dari korban, dari apa? Kok di akhiranmu lho, mau contoh dari Ugin, pas agus cuma kalau tenang. Orang usah ruwet-ruwet lewat sini. Uria juga dipegat di kawin. Itu susahnya jadi Nabi. Bahkan kadang jadi percontohan kesalahan. Lho cuman, kemarin kan juga izin, gua mau digawe contoh apa? Kesalahan. Meskipun akhirnya cara Akita mimba di hasanah di labrak, saya itu mengkongsi. Contohnya Nabi Adam. Nabi Adam jadi Nabi pilihan, tahu dia salah. Mergo Allah menitahkan suarga itu orang kena didamel anak tina. Padahal Nabi Adam kepingin dua anak putu Rasul. Ciri utama Rasul itu jadi Nabi. Nabi dakwah, ciri utama ini dakwah itu orang nakal. Suarga itu tidak nampung. Nah, akhirnya Nabi Adam disebut salah, disebut ibu. Dari bumi ada orang nakal, ada orang macam-macam kasih anak putu ini jadi Nabi. Sementara dia jadi Nabi, ada orang nakal. Semuanya kalau bila-bila makhluk itu gemar, dia jadi orang yang tukang jalur gemar itu. Kali Gusti, kalau pun jadi polisi yang sukses, sakit nangkap penjahat. Ini pun nak pengiran nyebatan itu, nggak melihatnya ada tambahan polisi. Tapi pengiran nak penyebatan itu, gelem-gelem itu juga penjahat. Bareng digawe penjahat, kue itu nangkap. Mereka nak rana penjahat, dungam berarti ramanti. Orang itu nangkep nopo. Podo ngendung ngurusin kalau kita jadi orang alim cuma pak, itu nanti terbaca ni, enggak boleh orang alim je. Mungkin musuh hati kita bodoh kalau ngaji tu, berarti enggak boleh orang alim. Tapi ada korban, ada titik gawe, nopo. Mulanya jadi orang alim hakikat, ojo geman dungo, sing detail. Mereka nanti akibatnya dulu, akibatnya nopo. Sekarang saja yang kita lihat, dulu ketika Pak Harto itu represif terhadap pondok. Tukang kerja itu mau kapan orang sistem pemerintahan sing wong kiai. Ketika Pak Harto akhir-akhir dengan kiai, pejabat TNI dengan kiai. Ya potensi kesalahan, ya, sekali salah bareng-bareng kiai berpejabat. Jangan-jangan keakraban kita lebih berisiko pada agama ketimbang zaman kita ada begitu nomor. Potensi riskannya sama, paham ya? Potensi riskannya apa? Waktu balik. Tapi itu ujung berdonakan, ini lagi para kiai. Jadi nakal kan para kiai itu apa? Gue lalu tak nakal para kue yang kedobo. Terus menengah, pokoknya kabel kertanya pengirahan itu juga komentari nemen. Jadi nak komentari ngenai, wong gak donakal, orang para pengirahan. Mereka nabi pengirahan yang ngerasa lingko aman, gitu, geman, gitu. Jadi yang menamani para kiai, iya. Jadi bahasa agama kan gitu, orang wong nakal itu orang para pengirahan. Bocah itu, lodor nakal, mari rasa gelombar kiai. Iku keliru bahaya, nak bareng juga bahaya, Pak. Tingkat imane piro, paham ya? Ora-ora muni kok ora gemeni. Mari kudune ora gelem marek pangeran. Gemeni ngono wae, ora tamu ning kiai, Pak, no. Kena pangeran kan gak bahaya. Ora ono potensi deli. Ya kan kita kan mari ra gelem marek kiai yo, jajal lagi di parti cero ben dipindah. Wah, apa iki berarti? Berarti. Kemudian berarti itu jadi terkenal usul. Jadi pencapaian betapa susahnya jadi nabi. Uang kok dari contoh ketalahan. Jadi contoh apa? Ketalahan. Nah, kita sudah ada cerita kan berarti itu dia usul. Dia murid suwida ewu itu mi berkabe sambil usul. Suwetan itu kakwasi kudora. Akhirnya suruh di setan turun tangan iblis. Wah pun betul nakem. Dari profesor dari iblis ya saku dingin. Ini walhasil dari ini berubah jadi suwan riku. Nah, kia ini tak ada 10 rokat, saya ingin rompulo. Nah, kia ini foto Daud, saya ingin foto begini. Oh, ya, rata menang. Kia ini lo baik ibadah, gak tau nama? Gak tau. Jadi, saya tahu ini. Cok, gue santri ku ibadah, mau rata kalah gak? Gak banget. Kia ini saya tak ada setengah malam, ini tak ada 10 sampai 10. Oh, ya, rata menang. Kuncinya apa sih? Pakai cerita, ni gua, pulau ni tu nanti mati ya. Yang dek pulau solat tajuk kosong lelik masjid pulau tambah malai tajuk. Berposo pulau kosong lelik masjid pulau tambah pos. Mulu tu yang kunci ni dia gua, mulai gua. Dan aku dia, dia nak kunci juga dah nanti mati ya. Walau tak kau, ni cerita cerita ni lama. Kapan percaya kena orang yang cerita. Jadi orang di HP, gue bilang gue orang mau buat lah orang HP jelas kalau orang HP. Apa tu? Dino, ah kedek. Nah Dino gimana nak? Mata ni, cuma kedek ni, jauh jauh mata. Mulai lah, nyampu. Wah, tak tahu dengan. Alhasil pilihan yang dia kasih tu mulai, nawa, nyampu, ngobrol. Tidak ada warung rumah-rumah. Ngebetok lho, sudah jauh, Pak. Ngebetok mau. Barang boleh ngeplay, gak suadar. Rauh mulai bisa, anggir gue nakal, di Joko ngwetok. Yang Joko diper. Seng lanang, meko muring-muring di patah. Jadi, kok ngeplay. Akhirnya, dosa merkosa di Noyo Kasil. Dosa mati ini, gini apa? Kasih. Mulanya ulama oke banyak yang menentang. Kalau dosa terbesar itu mati ini. Beriku zino, beriku mangkut. Banyak yang menentang. Diwolak wali porto mereka asal usulnya mudah bunuh karena orang mah coba kecelakaan di jalan itu mayoritas karena faktor mah mabuk itu dari niat tidak bunuh saja bisa membunuh karena mungkin tanpa kesadaran akhirnya nabrak orang itu ini kalau cerita akhirnya berarti itu gagal jadi dia. Lah, nah khusus para nabi itu dikorbankan untuk contoh-contoh begitu. Tapi dia selamat. Ya, tapi isinya kan harus jadi contoh. Jadi sepanjang sejarah ilayah milkyamah, wong ngenang Nabi Yusuf itu ya wahaman apa? Iya. Jadi ini dikenang seorang lelaki ganteng sing digodo perempuan setengah bayar sing dene lu tapi tetap dikenang wahaman apa? Iya. Tapi apa? Kenapa Nabi Yusuf mendapat derajat yang spesial di mata Allah akhirnya? Setiap wong sing tau zina, sing tau nakal, sing tau ora bener, tetep inspirasi tobaté adalah Nabi Yusuf sing tau masalah wae ditampa tobaté. Lek usir min asroi lan niku Allah piyambak sing ber. Kabeh semangate wong sing nakal tobat terinspirasi Nabi Adam. Lah ya Nabi Adam sing tau salah, diusir tampa swarga wae itu dadi nang. Akhirnya semua kesalahan Nabi menjadi inspirasi dan panduan bagi mereka yang pernah salah dan ingin coba. Tapi kan berat karena dicontohkan langsung. Sing mari resiko bagi Nabi itu kan dia ngalami langsung. Jadi percontoh. Misalnya gue ngandani wong sing sabar anak mati. Jadi saat itu anak mati usulkan jadi durung, jadi jalengan yang akhirat. Ngandani ngono enteng anak dhewe ora mati. Lah Nabi Muhammad ngandani ngono contone anake mati kabeh tenan nek wae. Kanjeng Nabi putrane mati cilik kabeh kecuali Fatimah tas praworo. Tapi Nabi kita ngalami tenang. Begitu juga bojo Judes, Nabi ngalami tenang. Atau mulai wae Aisyah kudu muring-muring turun ning lawang tenang. Pak kudu muring temantang tenang teng lawang pusing tenang. Lah Nabi Ibrahim sampeyan delok teng tarik-tarik. Dene wis seneng saiki. Mergo amat. Ciri utama bojo iku nak ayu tek amat sopan. Nak anake wong terhormat yo ayu tapi jujure gak karu gak karuan. Ciri sarah kudu jujur wae. Ibrahim kuwi seneng ning gajah. Akhire belum ra gelem yo dipisah. Kiti Sarah tidak kau Palestin, kiti Hajar tidak kau Budi Mak. Wedi ngadepi dua judes tetap nama, ngalami dari contoh. Lorotan, lagi nanti kita Khadijah ini umur kapun tuh. Tapi satu-satu nih istri yang lahir no turunan itu namun kita seperti tiga ketika beliau wafat kita sering ngambil untuk mengemban beku. Sopo yang suara nih kalau Khadijah. Mereka konjolnya kok tiga. Mereka kasih Nabi gagal. Kalau tadi ini mayoran yang beli kambing ya. Aisyah, aduh lari kancah-kancah ada tau. Kok tiga. Aisyah gak terlalu. Kan di Nabi, ini kan sampai nyebut yang ngelek tuh. Padahal mau diganti yang non perawan tuh. Paru-paru ini cintan Aisyah. Jadi kepengen marno Aisyah. Kan di Nabi semuanya gak tau ngelem kok tiga. Gak tau ngelem cintan. Fatimah gendiran protes. Lainyo, adik Nabi Ubi, ibuku dinyak tua elek, wakak belo, kok malah menengah, jadi kepengen tuh hatinya Aisyah, bisa mati cinta mati. Akhirnya Aisyah di atas angin, kok dia kebucu paling ayu. Akhirnya kan di Nabi Mari Fatimah, ini loh, dan Fatimah Mari orang pokok, Aisyah bin Mari gak pokok, dan gak sombong, pandai. Yo, gue panjang ini lahir, yo perawan. Bujur ini kanji Nabi, paul disenangi kanji Nabi, yo gue. Tapi sayang sama kita. Ibu gue roh, gue untuk jerokong. Gue perawan ayu, ini mau untuk duduk. Langsung lemah, Aisyah. Semuanya gue rata ngejak dinner, kok sih? Oh, bicara tua, umur 40 tahun. Untuk kanji Nabi, pas jaga di Selawe. Aisyah perawan jarene paling ayu timoto duduk kanjeng. Nah, ini Fatimah diwaranya ini loh. Dan Aisyah itu mari kanda. Dicetok ibuku. Bicara kan ibu ini nanti Aisyah ini. Fatimah dicetok ibuku. Ibuku itu rondo. Untuk Joko. Gue itu perawan jari ayu timoto duduk. Dan itu Aisyah terapa meminta ibu Aisyah. Artinya apa? Nabi juga jadi contoh betapa tidak mudah memanage keluarga. Kepengen nyenang noiki, ngurukin noiki, nyenang noiki, ngurukin. Ya rana baik. Ya sampai ilah wabak tinggi, sampai kapun. Dan itu normal dalam sistem bahasa. Ya itu nomor normal. Kadang kita itu mau jadi kiai karena keluarga ini dia itu sopan sampai sing lanang rawan ibu anta nunggu anak ibu murid itu rawan ibu nyonya lalu keluar alhamdulillah termasuk kiai yang paling buat ngepin ini nantang sama toko-toko pulau belum dari nanti ngomong ke ibu cukup ke kopi nama tenor kita kaya diri nah teko ya terus balik ke kopi diri cuman kecewa cuman apa? Mbak itu anak pas waras, ya korban tenang. Pas waras ngamuk malah lorat. Kalau abis anak kayak ngonton, gue tenang sih ngongkor ngatur-ngatur. Lorat itu ngobes pengiran Gusti, umur melok ngatur, lorat yang ngatur tetap jenengan. Jadi gue lorat melok-melok. Mau jenengan sih pengiran, cinta gue jawab, gini apa? Jenengan. Ya karena kalau banyak syarat, nanti kita akan banyak kecil. Nampun-nampun dia. Atau mau anak kan berdua, bayam lalu mau masih sambut buju ini, sebelum buju ini turun ngorok, tapi itu dikukang, mau ngamuk, malah lorok. Sebelum dulu, kita ke kopi, baru ikut rokokan. Buju nangis, mas itu kok, ya. Maten kan pun, gak usah nopo repot. Kadang kita pakai standar ideal, istrinya juga bayam ideal, yang anak tetap bawa duit. Buju ini bayam ideal, yang wedok nyam. Jepulnya podo meletet sing larang teko ya ora nggo duwe bayangane sing lanang dhewe kok ngorok ora nyambut dik kan demen apa gede nabi-nabi dulu gak gitu gak ada target-target ini ya dalam sistem nomor keluar ngorok waktu pura balik ngalami ngotot sampai nanti beliau itu ajam bagi megat bujunya kita. Ini itu ketika Nabi merasa bahwa futuhat setelah Nabi futuhat setelah beliau kaya, makmur ini itu nyongkone buju-buju ini itu hanya Rasulullah sehingga garwa-garwanya ya Rasulullah dulu kita miskin ya mangan kopi dino boten, dino mangan juga boten apa-apa sekarang jenengan futuhat sudah kaya, masa gini-gini saja padahal perasaannya Nabi sebagai tokoh dan beliau sadar bahwa ghanimah itu tidak milik pribadi, beliau merasa tetap miskin. Ya, ketika melimpah harta dari Mekah, dari Khaibar, tetap merasa apa miskin. Akhirnya kan dinasti, ya kita turuti lah, tak turuti, tapi gue karep mau. Tapi umat tikunna, wawasar tikunna, tarokan, jamilah. Tapi kita pegat. Wong gue rabi aku, jadi krono dunia. Tapi nak gue rabi aku, krono aku, krono, ya terus Nabi meriamnya kucuri Nabi di kereta ini ya Rasulullah kalau Nabi jaringan berono roto kerelah jadi Nabi sendiri itu juga gak mudah mengendalikan istri-istri ini terutama badal kutu tak tahu tema makmu masa jane mengendalikan istri zaman kita miskin lebih gampang cuma anak marah teman-teman ini banget. Tapi nak tugas teman-teman dia luwih napa? Dan itu Nabi semua ngalami dan itu tidak masalah, tidak F, itu normal. Sampai ten ayat in kuntum naturisna hayatat dunya wa zinata fa ta'alaina ummati kunna wa tarikunna sarohan. Wa in kuntum naturisna qura wa rasulahu wa taral akhirata fa inna wa atal muhsinati min kunna ajran wa adina. Juga ngalami polemik-polemik itu. Akhirnya Aisyah ditakoni, apa kau mulai sih takut bapak merosot rapi aku tahu milah dunia apa milah rasul saya tersinggung a'alaika astasiru ya Rasulullah masa urusan milah jenengan sampai dunia kok pulau butuh musyarah bapak saya putuskan sekarang juga milah jenengan akhirnya Aisyah muni ikhtar tuh kaya Rasulullah terus dilihat-lihatnya ya ikhtar tuh kaya Rasulullah jaya Nabi kesempatan marahlah waktu dia tadi Nabi marah lah, datar Nabi malah gaji, malah gua ahini miskinan, wa amin dengan miskinan, tutup tetapi bujum dia tergono, ya tak kembali Allah minta minum, tak kembali tapi kula bujuk kula tetap lantai, kula itu alhamdulillah tetap lantai hanya tak lantai ya, kula itu pola hidup secara pribadi itu ala wong miskin ini biasa kula bawa biasa, ini aku standar orang lah pergi kula ulama, kita kan raku juniru, raku lah. Kalau yakin Tapi harus ada yang berani meraktekkan gitu, wiling-ilingan. Nah, Nabi juga pernah ngalami begitu, wiling-ilingan. Bahwa itu pernah ada dalam sejarah. Nomor satu. Dan ini kalau cerita, banyak cerita. Kenapa Nabi itu tetap lebih utama ketimbang wali? Jatuh wajib tahu ibu-ibu atau masyarakat. Mulai cilik mawon nak Ramadan gak gelem menyusu gara-gara hormat dan bulan nomor mulai kecil di dunia itu sahur itu juga. Tapi kenapa Ijek Abdul Nabi Yusuf yang tahu meh seling mergum meh itu bagian dari proses wali bang, meh ratito nih orang tambahnya ratito, tapi kena ratito batapai terus bayar meh ratito itu bagian dari proses nomor wali, meh ratito perbalani terus dimuat hampir dan tidak jadi itu bagian dari proses berat loh, hampir dan tidak jadi itu berat kan? Paham ya? Terus gelem jadi misalnya Rasito kalau Seng Wedok Melayu ini aku Rasito wali orang katilnya berkata Seng Wedok gak melebu apa? Orang jadi meh dan mungkin semua segalanya siap. Terus napa? Terus. Niku pun ora tau sampean tau ngalami insan mas dadi wali tenan. Ora tau tau tahajud. Lho niku wonten hadise to tenan, asal ora tidur, meh. Pokoke syaratnya napa? Lah niku kula crito teng hadis to kan tentang ceritane Nabi tiga pemuda Bani Israel sing kita dadi wali mau modal ape nyelingkuhi mintanane wis meh. Orang apa? Itu berdasar ini aku Allah mereka wajib pengiran orang berkata itu Melayu betul. Paham ya? Ini perlu kulaturakan karena sekarang itu banyak kebodohan masal di mana mensyaratkan wali itu harus ideal mulai kecil orang ini ideal juga seakan-akan orang yang pernah salah itu terus tidak bisa jadi wali itu salah besar Allah bisa kantap siapa saja meskipun punya masa lalu yang buruk karena itu tadi cerita cerita Nabi sendiri kayak Adam itu punya zuriat Nabi Muhammad justru setelah diusir penunggu toh musirin pangeran itu tetap firoh mati jadi itu Nabi Adam pertama turun itu menjeda Hawa dan India wakilah dibalik yang jelas jeda dalam putih India terus kepanggil dan Jabal Rahmah mulanya diarani Jabal Rahmah mergok kenangan pertama Hawa kepanggil dinam saking kuenera ketemu sama-sama merasa asing terus kenalan jenengan sinten kulo Hawa jenengan sinten kulo Adam terus rangkul-rangkulan meneh diarani ta'arofa saling kenal disebut napa arofa napa kata kenal ulang ya disebut napa berhubung iku cerita dua kasmaran Jabal Rahmah saiki nggo tawasul nak Rabi bin Kasil loh goblok, jadi nak tiba ya elek jadi silsilahnya panjang seputar Adam dengan Tinten Hawa jadi kasmaran meneh Kasil kemuliku tapi dua sejoin yang tobat orang dua sejoin yang ngapain mesuk lah saya itu dibocon-tocon uang yang orang karu karu warna tukun Jabal Rahmah itu orang kalau pas umroh gue jenuh enggak kita kok pak agak naik Pak, mereka tuh ngakal. Sebetulnya dalam semua hadis sahih itu Nabi Patukoh itu tidak sampai naik Jabal Rahmah. Semua riwayat mengatakan intas sahar, waktu-waktu digede-gede Nabi itu ketemu itu, tapi tidak sampai naik ke Jabal Rahmah. Karena Nabi dalam perilaku haji, ini mumpung musim haji ya kula terangkan. Kula mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai sekarang itu sinau Bapak. Kula nu gak ada tradisi. Kalau musim haji ya saya sinau berhaji. Semua kitab, mulai kitab modern sampai kitab kuno. Mulai dulu, saya sudah berburu-buru tahun saya punya tradisi kalau musim haji itu belajar ke nomor. Kalau saya ngaji-ngaji mesti tampak. Mesti tampak tenggulau lah, kawasan gua ada tampak. Biasa tampak yang aneh-aneh. Nah, saya mau ngalim tampak ya, orang angel, orang awam juga aneh. Orang angel tapi tampak aneh apa? Aneh. Bagus. Jadi ini nanti ngeloni soko negonya mencir harum terus singgirin gue nyandang dulu kemarin juga mencir harum ini saya orang soko mak singgirin singgirin nyandang nopo gue kasih-kasihin dia seringannya ngeranggol itu nah kasih ngeranggol itu kenapa juga ya bisa ngerangkul itu kan juga untuk membuat juta ngerangkul. Pokoknya orang apa-apa yang tak kau itu aneh-aneh. Kejadiannya aku mau pegatan tapi Rabi bilang gitu enggak Jabal Rahman. Iya, bukan gitu. Iya, iya. Aku ada aneh-aneh, kenapa? Kalau terang aku gitu. Nabi niku ngendikan hudu ani mana dikasih. Caraku haji itu nur. Tapi dalam tarah yang disepakati ulama, Nabi namun sempat haji pindah. Niku hajjatul wada. Karena tahun 7 Hijriah niku lah tiga umroh umrah di kota. Tahun 8 niku kota. Terus di akhirnya tahun 9 niku wana hajjatul wada. Tahun ke-10 Kanjeng Nabi wafat teng Madinah. Lah niku pas teng haji wada niku ngono tenan. Kanjeng Nabi selalu menghindari perilaku yang rawan disangka wajib. Eling-eling yang rawan disangka wajib. Misalnya begini. Kaidahnya haji itu kan 3. Ini kudu sifat tamattu. Iya, ngono tenan. Haji paling ideal niku ini ku haji penuh sempurna, kemudian setelah total baru umrah. Kedua ketianya tamat tu, yaitu umrah dulu selesai baru nopo. Ketika nakalan nopo kiron, kiropel, kiron mana nopo? Iya. Lah itu Nabi supaya 3 ketia, kan tidak mungkin Nabi dalam haji 1 kali kemudian menelurkan 3 ketia. Wong beliau awahe mung sitok. Akhirnya apa? Ketika Nabi tenggene Mina, niku wonten beberapa peristiwa. Misalnya, sauda, kowe ku gendut nak mlaku lambat, wis kenapar mulai saiki. Akhirnya diterangno nak ono awal nafar iku mulai iki, ora kudu ngenteni iki. Misalnya, setelah wukuf di Arafah, asal wis masuk inti sholatul laili, sudah boleh tawaf ifadah. Jadi min nisfil laili lailatan nahri. Sudah itu. Badan nisfil laili wong kok Arafah wis oleh tembuli Muzdalifah. Itu ambil ulama itu. Ternyata Nabi itu supaya tiga-tiganya dipraktekno, ada orang yang disuruh. Misalnya saudah kowe ngene, Aisyah kowe ngene. Sehingga ngendikane Aisyah ketika ngelewatkan haji, faminna man ahalla bil haji wa minna man ahalla bil umrati tsumal haji wa minna man ahalla jami'a. Ini disebut haji nawawi. Begitu juga menyangkut nafar awal, nafar sani juga begitu. Begitu juga masalah tawaf ifadah. Ini penting kula aturaken. Nah, sing dikenang Aisyah itu tunggal. Ini menjadi peringatan. Kali Nabi bareng sakit haji itu ketok semua. Suatu saat Nabi kita semua kita ceria, aku sakit menguasai Mekah lagi. Ka'bah sudah bersih dari berhala-berhala, Nabi semua seneng sekali. Saat ini pun Nabi melebu Ka'bah. Melebu Ka'bah di Batuli Bilal saat wonten tiang membatuli Nabi. Walhasil Nabi sholat dakhilal Ka'bah, sholat di dalam nama Ka'bah. Ketika Nabi keluar, murung selalu, murung susah, kok bisa Nabi susah murung. Aisyah tanya, ya Rasulullah ketika engkau berangkat kelihatan ceria, tapi setelah keluar dari Ka'bah kok malah kelihatan buruk. Kanjeng Nabi dengan ngeluh, ini ben ngertos, ini jadi peringatan. Ben wong sing mlebu Ka'bah ora sok. Kanjeng Nabi ngeluh, ini saya punya sanadnya sok aja. Semua ahli hadis sepakat, cara riwayatnya persis seperti yang saya katakan. Ya Isa, waktu anni lafadku, aku itu ngeluh. Saya senang ya, mau aku ditetir, mau ke tempat membuka ben. Wajib Tuhan nilai aku, senang, mau orang membuka ben. Kenapa ya Rasulullah? Saya takut ini dianggap perdu oleh umatku, dan umatku menjadi repot gara-gara bersyarat masuk ben. Gara-gara hadisnya Aisyah ini menjadi legenda, menjadi hukum wilayah kiamat. Nak syarat itu orang orang kudu melebuka mergo Nabi melebuka malah ngeluh lho umpama Aisyah gak jumpa PR gak ngumumno mesti kuwi ada kebukon mergo kudu ani mana sikapun apa sing nglakoni pas haji iku iso dadi rukun utawa dadi wajib berhubung Nabi bar mlebu Ka'bah terus di cancel direvisi aku seneng wong ora sido mlebu mergo kuwatin kok umatku nganggo wajib terus memaksakan mlebu iku hebate. Karena kalau pesan gitu, nanti ulama-ulama aja geman ngakoni apa-apa berlebihan sing ulama itu, nanti kalau ulama itu ngakoni apa sholat arba'in nanti ulama itu seharusnya nakal titik-titik pun ngantri dulu untuk menjaga yang sunat itu biar tidak menjadi wajib sing ulama itu, kalau balik ini malah sing ngerasa ulama, nah ulama itu ngerasa diri ulama paham? Ini penting kalau aturakan coba sekarang, haji itu menjadi sulit karena orang itu dicekoki antaranya rukun dan wajib itu akan-akan sama-sama berbat padahal haji itu kan gampang rukunnya itu hanya lima pasti malah mau papat, ikhram ikhram saja, bukan minal mikot, ikhram saja yang rukun ikhram wukuf di Arafah ini walau lakukan terus tawaf nopo ifah hanya tuan ifadol gitu. Wadah dan udung tidak termasuk rukun terus sa'i. Terus yang al-hal kuat taksir, itu jenisnya bukan rukun, tapi tahalul, jenisnya menemalian apa? Tahalul. Ini yang rukun. Lian ini wajib, misalnya ikhram minal mikot. Lah minal mikot itu wajib, jadi misalnya orang kok cara mikotnya salah, itu bisa yudhba rubin. Paham ya? Cuma uang kan di, soalnya wajib apa? Pemula diterang kok. Nah, orang kau Medina yang beralih, nak kau iki pusing, sing apa haji pusing, meskipun pusingnya jamaah haji memang barokah bagi kabinjian itu jelas. Jadi ini memang itu masalah gitu. Sebetulnya itu gampang sekali. Wong yang rukun itu hanya ikhram saja. Lah yang minal mikot itu masalah wah wajib. Padahal yang haji rukun wajib dibedakno. Nah rukun lain baru tidak, enggak bisa ditawar. Nah wajib jadi baru tidak. Jadi kemana nak orang awam haji rawan salah. Betul sama sih nggak. Kalah gampang bayar apa? Akhirnya banyak pang lima wita apa? Kalau nggak bisa juga. Mana dari baca pulau nanti kita mau kah? Kerja mau apa cepat juga. Jadi pang jam apa? Panitia jam. Jadi kita juga tenang modal jadi apa? Pang lima apa? Ini perlu keluar terakun. Sehingga Nabi itu hati-hati sekali. Nah sekarang menjadi polemik ulama dulu dunia ini sudah mulai 2000-an. Itu masalah konkret. Ini keluar terang mungkin mumpung musim haji. Ketika musim haji, ini wajan adalah haji. Haji itu harus tahu. Tapi Aisyah tersiksa. Biasanya haji standarnya kan gini. Ketika haji itu gak sukses, harus tahalal lagi amalil umroh. Lain ini, Aisyah. Terus dari kanji Nabi, yowes. If'ali ma'yaf'alul haju, boyro an-naki la tatuti bilde. Yowes ibadah haji, yowes lakoni, kaya ukuh ni arofakate. Cuma kaya raoleh itu, raoleh tawaf apa? Bilde. Kaya wong khed, raoleh apa? Tawaf. Riyen kajing Nabi sakit instruksi, kape sahabat kan ngenteni. Rata-rata kan kan mau 6 dino tuh, rata-rata kan itu namun kita. Sahabat ngenteni wangsul teng Medina, ngenteni ngantos 6 dino. Dari jadwal semula, mereka ngenteni Aisyah sakit. Sakit apa? Sakit toa, ngenteni suci. Lah sama itu ulama-ulama seluruh dunia itu berpolemik. Sekarang banyak hajah-hajah itu dalam hajah. Untuk menghindari datang bulan pas haji, minum obat. Jika ada jaminan pas musim haji, kita langsung sempurna. Ya, termasuk ngapain apa? Tuh. Lalu menjadi polemik ilmiah, bagaimana hukumnya pakai obat sing lingkitoil haid. Ulama suruh ini aja tidak apa-apa. Sekarang masalah lagi, gimana nak wayahe tawaf ibadah ternyata mau itu uhat tenang. Saya ini kudu ya. Nak apa yang saya ini telah kloternya mulai atau ditinggal. Dan itu pulau alhamdulillah. Pulau ulama-ulama yang sekarang, dia termasuk ulama tenang. Jadi kata saya Muhammad Alawi, kata Singaran Yana Tutorudin, ini ku mulai akan. Bahkan Yana Tutorudin ini, kalau dari saya itu sekitar 5 generasi dalam ini. Ini ku mau tenang, gitu. Singaling-ngaling, geng-geng polemik ini selesai. Paling tidak kita tahu lah kalau ini. Teng Yana tenggini berhaji, karena yang mungkin dianam saya itu kan sekarang orang sekarang sekitar 1,300 pinten. Bagi baru generasi kemarin, misalnya sanat pulau di pulau ini pun juga bapak kita bermaksud termat. Ini pun menulisnya sekarangnya saya tapi gagal jenuh. Ini pun zaman itu pun ngendikan wal ahwat antukol lidal mar'ah ar-ro'ya bisihati ro'afil ha'e kubayla ro'iyya. Sebaiknya orang-orang yang ditebir di era sekarang daripada ditinggal konco atau memaksakan ro'af setajam ro'ma'al kurumah tapi dengan jaminan ada mutawi di masjid, tentu ada jaminan bahwa yang sebetulnya larang sekarang jaminan gak juga berarti nopo masjid, tapi ma'al kurumah. Dan di haji itu haram dan sah itu bisa ber. Nggih, pengen ibadah. Maksudnya sah tapi napa? Sah tapi baru bidang. Maksud kula ngeten lho maksud kula nggih. Kadang perempuan-perempuan yang mau haji itu menjadi tidak pede atau menjadi tidak cuma haji takut. Ada rukun yang menjadi problemnya dia, apa nggih? Karena takut head di saat melakukan rukun itu, paham ya? Lalu seorang ulama harus berani menjelaskan biar ada solusi bagi perempuan yang apa? Ojo kok malah terus ditentang. Iku kiai apa head kok disangka tua. Lah nak diwale, wong kepengen kaji kok probleme head itu gawane banati Adam, kemudian dianggap nopo prom? Problem. Zaman iku Aisyah ge mentakok kalian Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya nanti head? Jawabin kaji Nabi, ya Aisyah itu seon kata bahwa ala banati Adam. Hatiku terdiri banati Adam. Sehingga kalau ulama berani menjawab dan menjelaskan cara terbuka, biar masalahnya jelas, sehingga orang-orang yang haid atau yang berbuat jenis haid di saat haji itu punya solusinya. Apa intikal mazhab? Apa pakai obat tadi sehingga ada jaminan pas proses rukun keadaannya nopo? Ini kita santri-santri juga membantu, membantu masyarakat haji. Kulau membantu sinau terus, tapi kulau dari haji. Jadi dari yang ingin mengaji Nabi haji, haji wadah umur tidak lho. Jadi nak kulau alat kaji Nabi, kaji dia ngerti umur tidak lho. Aku nak kepengen anul. Hakikatnya umur gue rakelar kaji, gue rakel pengen, gue hal. Tapi kulau darah ini rakelar, tempoh gak percaya. Ya, soalnya ada anul, teman nanti duit sama aja haji, rata anul kulau. Mengenangkan pahami haji, nak kaji langsung. Dan aku rasa kaji, pahamu, dino-dino. Tapi ini jadi pelajaran. Begitu juga menyangkut faulron. Andai kan semua ulama tiap mampu langsung haji, nanti masyarakat ngira wajibnya haji itu faulron. Lang. Padahal kan banyak orang yang betulnya mampu, tapi anaknya masih pendidikan. Atau punya ibu yang betul. Ngurusi bucu yang jidil. Sehingga ulama itu harus ada yang meskipun mampu haji mengkongko benda dibukti nak wajib haji juga gak mau orang kalah. Tapi juga orang yang berdiri maju yang buatan-buatan ini wiling-wilingan. Wiling-wilingan secara hukum. Nah ini kalau terangkan penting, karena orang sekarang itu memaksa. Misalnya memaksa mengambil hajar aswar. Haji Nabi ini maksud, Sayyidina Umar orangnya dempal kuat. Luar ngabung Hajar Aswad menangan. Kalau kaji Nabi di Senedi, ya Umar, inaka rojiwin kawir, itu orang kuat, nak ngonong, ya orang cuman ngabung. Wih, pisantar yang ngabung juga lain ini. Akhirnya Kak Sayyidin Umar, semenjak itu aku nak kaji, serata ngabung Hajar Aswad. Kabur, belum jauh, itu lewat teman. Berjamu kanjeng. Gara-gara ngamuk kaji Nabi Sayyidina Umar, jadi hukum nak ngabung Hajar Aswad, orawah. Jadi kemaknya kaji Nabi pas musim haji itu gelem-gelem itu ngendikan terus. Ben antara nanti lu ben ngendikanmu benjelah. Misalnya Nabi tiap tawaf ngabung Hajar Aswad. Lu mau Nabi ngendikan mesti dianggap syarat saya tawaf itu ngabung Hajar Aswad ini udah di Nabi warani ini tetap kudu nujono nak sunat, akhirnya ngapun. Tapi dia kudu nujono nak orang wajib, kudu ngendikan nak orang wajib. Jadi Nabi lari ya, enggak, ya orang tenang. Ya sehingga yang Madura, bawang dinti ini pasti ngapun berapa hari ini boleh lepas. Bawang diwai, ini Mekan, itu murah. Pulau ini patut murah ditawani, $10, $10, itu ngapun apa? Wah, berapa ngambung, selama tidak ngambungnya orang ngambung itu parah, kukut seberapa kira ngambung lasir aswad, kok nopo? Baik, itu rahasia umum tidak kita kandani Pak, berarti ya rupat mulai bisa, kira kapa mulai bisa rupat bisa singkong malah bujahal saya kita semua adol, mau enteng, kenapa? Jadi Nabi itu harus selalu menjelaskan beliau melakukan sesuatu gunung jurnal itu sunat misalnya atau wajib atau hukum, tapi beliau harus menjelaskan jika beliau itu ngambung lajar aswad tapi juga nih Sayyidina Umar ketika memaksakan ngambung kenapa? Itu perlu kolator nambut-nambut akhirnya kita mengira semua yang pernah dilakukan Nabi pasti wajib atau rukun dan itu bahaya, bahaya. Karena nanti menjadi berat, menjadi apa? Berat. Coba sekarang, sunatnya haji itu berapa? Mulai tawaf kudum. Tawaf kudum di sholat no sunat, taro katayi tawaf. Jika ini mau ditambahin, langsung sunat sholat kolpar makom Ibrahim. Wa insan tu dua idal mutajab, wa idal fitri, wa idal rubnil yamani, pusing. Kenapa? Nengkini dulu, nengkini sholat, nengkini rukun. Kau menabi gak ngendikan terus, itu akan dikira itu wajib semua. Dan itu pasti ber. Sehingga termasuk peristiwa paling disaksikan orang banyak, Nabi ini ngendikannya Isa, sama ceria. Tapi justru beliau tersiksa, seharusnya masuk kaca. Beliau keluar, ngendikan dengan Isa, ya Isa, wajib Tuhan nilam atur. Aku itu senang, gua mau maukan, kamu suka. Kenapa ya Rasulullah? Karena saya takut itu dikira bagian dari mana Idul Had. Ini hebat kan? Dan ini hukum-hukum macam ini hilang. Mereka mau kusuk-kusuk. Senangannya pernah menjadi tiba Rasulullah, tiba Rasulullah. Ini tiba apa? Nih? Ketika terlalu berat bagi umat itu tiba apa? Sama tak cerita ini. Dan ini Nabi lah, sangking Arafah, Morong Dalifah, Morong Mina. Ini buat nanti sholat penuh. Mesti dijama, mesti nawa. Ini mesti di nomor ya bantah. Mergo jamaah korsor itu bin nafsil Qur'an. Ini in khiftum ayyab tinakumul ladina nawa. Kapa? Tadi Nabi oleh korsor dan Qur'an ini kan in khiftum. Wa idal darabkum nikwan falih ta'alikum junakun kan antak turun nasolah. Nama catatannya in khiftum ayyab tinakumul ladina nawa. Uang mulai ngosor jamaah sholat itu ketika takut serangan musuh. Padahal ketika haji wada, ini pun buat serangan apa? Ya Rasulullah ini kan sudah aman, kenapa tetap jamaah ngosor? Tapi kan di Nabi itu, ini haji jamaah itu sebuah pengirang. Pengirang itu senang, haji yang ditompok. Nanti di sini ngomong, senangannya ngosor jamaah, haji yang tidak ditompok. Karena ini kukulolah yang ratau, sholat penuh, mumpung rumah. Tapi tetap mau orang kusuk-kusuk jadi kalau gue sholat dulu orang rokaat dari gak nopo dari ulama-ulama orang uang kok orang kulino ngotor harus dipaksa mau ngotor lu iling-iling kan nak kajik Nabi mengkotor so yang penting gak ada orang Islam nyara ngasar di jamak abis maghrib kalau gue pula balik ketemu rombongan ngasar di jamak abis nopo maghrib jadi bareng wis sampe subuh, subuh jalan terus wae jare di jamaah ben apa. Waduh, matane wong. Lah ana pancen oleh dikotor tenan ya enak tenan, maghrib di setengah. Subuh tak roka. Tak roka. Jangan dina aneh-aneh wae, mungkin di jamaah iku mau dundur tak paket biasa. Maghrib deh. Padahal umatnya kepingine iku ya maghrib bisa subuh iki tok kan cet loh. Jadi nak turun, tangis tengah waktu, aduh, langsung kerja. Nelala rauhnya riwayat, kajik Nabi jamaah nombok. Cukup, orang ono ulama sing no akal darane oleh ora ono dilalangani sak niki. Paham? Artinya begini, niki kula balik-balik. Kalau ulama-ulama masih biasa mengkotor maghrib dengan isya jamaah kotor dan duhur dengan asar, anak-anak kita meskipun tidak saling kita akan tahu nak jemin jamaah ilmu duhur asar dan maghrib isya. Tapi kalau nanti kita sudah tidak melakukan ini, nanti lama-lama itu mereka mau menduga-duga dan itu malah bahaya. Akhirnya tidak ada sunatan mutlak. Ya tidak ada sunnah yang menjadi kenangan, yang menjadi legenda. Ini perlu kulatur akan, perlu kaji-kaji tani itu memaksakan semua. Dungo Nisi Ismail, dungo. Mereka di nanti ngendikan dengan Umar, ya Umar, kamu beliau mencium hajar aswad, atau kamu tidak menyakiti orang lain. Pala tuti wairok, kamu jangan menyakiti orang lain. Kalau enggak ya dari jauh, asaro biadi. Ini perlu kulatur akan mungkin dikuat. Mampung hajar aswad itu kudu karo bilas pengiran. Wong sing ngabung hajar aswad, kemudian yang akhirat disengsari hajar aswad menuju suaraku. Ya banyak hajar aswad yang tenis sing ngabung menuju suaraku, tapi sing gue jotos yang tenis gue menuju rokok. Padahal gue ngabung jotos yang lima ngabungnya pisan, berarti sekitar rokok lima, sekitar suaraku sih. Tapi ketika hajar aswad kemudian takoi, bila wong dolem, wong soleh, mesti jawabnya bila wong soleh. Ciri utama dolem apa? Jotos uang, mesti jawabannya apa? Padahal mau ngabung hajar aswad lewat apa? Ya, ini perlu keluar surat. Jadi Nabi Piyambak zaman Sugeng ngendikan hudu ani mana jika hudu ngendikannya diulang-ulang karena takut ada yang dilakukan Nabi nanti takut dia kepakem. Akhirnya Nabi menyuruh orang lain yang tidak seperti Nabi, tapi yuk diambil ring Nabi. Ada misalnya sangin Arafah di sunat mau nginep neng Arafah nginep urak di suni. Pikiran lu mesti suni. Jadi nak mulai tanggal kamu Arafah ngantos Lailatan Nahrin. Soalnya sahabat jadi kongkong. Gue juga saya ingin berangkat di Gunung Musdalifah. Sehingga jadi hukum nginep dengan Arafah itu ratu di Jamiul Lail. Cukuplah hutang. Akhirnya jadi hukum cukup lah hutang. Lalu mau Nabi yang Mesir ngomong, ayo nado berangkat, nado berangkat. Mesti jadi hukum nginep dengan Arafah kubu suni. Mergo nginep dengan Nabi tak sokabatnya yo. Itu hebatnya Rasulullah. Jadi malam itu juga banyak yang sudah diubrai. Ayo orang cepat yang bisa diubrai. Orang yang menemukan salifah, orang yang menemukan orang Mekah. Itu macam-macam. Ini perlu peraturakan biar jelas. Jadi selama ini banyak buku-buku yang beredar haji Rasulullah. Terus mengira bahwa semua yang dilakukan Nabi itu kemudian menjadi rukun dalam haji. Yang tidak diketahui adalah Nabi itu melakukan satu dari pilihan-pilihan haji. Tapi menyuruh orang lain mempraktekkan yang lain. Sehingga varian atau aneka kaidah dalam haji tetap banyak. Jadi dikenang ini oleh ulama, wonten haji ifrad, wonten haji tamattu, wonten haji nopo. Sehingga dan itu menjadi hukum yang disepakati ulama seluruh dunia. Padahal tentu Nabi yang haji sekali, tentu kan nggak bisa mempraktekkan ketiga. Paham gitu, terus nama buku-buku yang haji Nabi, niru haji Nabi. Ini provokatif nih. Lawangannya Islami tapi apa? Karena nanti orang itu dipaksa untuk memaksakan satu nama kayak ini. Paham gitu, kalau bulan-bulan itu mesti ini bahaya betul. Kalau sampai yang tidak wajib dianggap wajib itu ngerti. Kalau orang maksa lain di Jabal Rahmah, mereka niru Nabi aja, bintang. Jadi orang tuku, orang kan orang tuku yang butuh semen, zaman Nabi Adam orang butuh semen. Oh, Pak, untuk kuiki Nabi Adam di sini ketemu tukunya gawe nggak bobo. Orang butuh semen, orang cetek bar, maksud Nabi Adam orang duduk bar, orang. Wah, orang saya kira ada, orang mana Nabi Adam kok nyekeli tuku itu, tukunya ben Nabi Adam di sini, kira-kira. Gitu. Nabi Adam berarti orang marahnya kalau tuku ini betul. Pamit kula terusaken terus niku ben istaghfiri li dzambiki innaki kunti minal khathiin. Yusufu a'rid an hadza wastaghfiri li dzambiki innaki kunti minal khathiin. Studio Fala Matamat. Fala Matamat mongkon masane krungu sapa Julekho bimakrihinna kelawan oleh nyalahno nisa ul Madinah utawi oleh ngrasani nisa ul Madinah. Ribatihinna tegese kunjingane nisa ul Madinah laha maring Julekho. Arsalat mongkon-mongkon sapa Julekho ilaihinna maring nisa ul Madinah. Wa'adadat lan nyediakno sapa Julekho a'adat tegese nyediakno sapa Julekho lahunna maring nisa ul Madinah. Nikmatin ul Madinah. Mutakaan ing siji makanan, to'aman tegese pakanan, yuk tau kan den putus sapa to'am bisiki ini klan beso, lir itikah krono lunggur santai ing dahu nalikane to'am. Bawa te to'am iku alu truju iku buah apel. Wa'adat lan maringi sapa Julekho a'adat tegese maringi sapa Julekho kula wakidat ing saben-saben siji minuna sanging nisa. Sikinan yang siji besok wakala kan ngucap sopa Julekho itu pamaring itu pukrus alih inna pukrus metiwa siro alih inna yang atasnya nisa wala maro ayna mongko semangsanin ngali sopa nisa gue Yusuf akbarna mongko kaget moco takbir sopa nisa gue Yusuf agamna tegesi nganggep heboh sopa nisa gue Yusuf wakotok nalan podo muto sopa nisa aisyah una yang tangan-tangan nisa bisa kaget ngelan piro-piro besok. Lam yasurna orang rasa sapa nisa bil alami klan loro lisu huli kolbihinna krono sibu eratin nisa di Yusuf akla Yusuf wakun nalang utap sapa nisa hasya lillah duh moho suci Allah sanjian khali berhasilna lalu marik Allah maha daura nota ihi Yusuf iku basaran iku menuso in ha daura nota ihi Yusuf iku ilama lagum karim kecuali malaikat sing ganteng lima krono perkara hawa ukang mengkoko maru Yusuf nal hatani sanging kegantengan untuk minal khusni sanging kegantengan ala dirupane khusni hasan ini jenuh sifat mustabiat nah khusni masdari layak unukang orang-orang apa lagi ku adat dan jadi adat finna sama di yang dalam menuso atau yang dalam habitat al-basari ya tikam sukso menuso besok ini tetap di dalam ketab soke anak usak nanti Yusuf iatin bani Yusuf ke Yusuf satro khasane ini separuh ini ganteng jadi usak dunia gantengnya separuh juga Yusuf separuh juga diusak salah tenan separuh dibagi otak tapi kalau segitu mandi rompesek rambut keriting semacam payah punya rokok bar kolat matur sopoh imro'atul aziz Julekho lama ro'at mangsane ngerti sopoh Julekho main perkara kala kang tumibwa kumabina klaniswah pada yukurna mengkote mengkone mengkone kabeh bahaya jauh iki perkara ala dirupane perkara luntunani kang nyalah matiro kabeh ini itu biing dalam lagi fihubiing dalam senengnya ikilah lagi, saya nanti udhriya mari udhure cinta Julekho walau patrawat uhulan teman-teman ngeliju sopa itu ingin Yusuf anak diri sangi awak diri ini Yusuf pas tak soma mengkomoh sopa Yusuf intana adik si moh sopa Yusuf walau ilam ya kalna likana orang lakor ini sopa Yusuf main berkoro amu tukang perintah yang tunggu ini Yusuf di iklan ma lahir dana naik ini bakal jen penjara sopa Yusuf walau aku nanti ini Allah sopa Yusuf bina soliin setengah tengah tinggi no kafe ayu dalili nanti tinggi no kafe. Pakul nama mengucap sopo nisfa lagu maring Yusuf atik maulataka atik nurut siro maulataka ing bendoro wasir siro ya ini kita ngelot cerita terus Nabi Yusuf Nabi tenang dua orang mau wetok-wetok kan wingi kan ngenyek Julekho upiye kong wayu nengono kok doyan buddha kok bayangan ini buddha yuk kritim wireng welek Julekho do doyan katerimu jadi dirasani doyan apa bu akhirnya memberitahu yang tengah karya yang manja-manja jindami kuwape jika di makanan yang butuh dikupas dengan peso bareng roh Yusuf wakot tonan apa? Ya itu langsung dari Julekho kuwewe kesem-sem roh pisan aku kumpul gedi gedi akhirnya gini wawo yang terus mengerti rasan-rasanan untuk Julekho nah aku juga rasan lagi gendelan dari wakot padan wah Nabi Yusuf kurungu langsung meriang mati Nabi bisa jadi Nabi akhirnya Nabi Yusuf itu ngobosti nak ngonadok di penjara ya dan di penjara itu ya politik ini pulau terang no. Politik mulai di sini kuno nak Yusuf itu di penjara itu yang untung Julekho secara politik mergo wau kan pun diceritakan dari Julekho kondor sing lanang uang sing kepengen nyelingkuhi bojone apike ra ya di penjara. Sehingga ketika Yusuf di penjara membuktikan nak Yusuf sing salah, mergo dihukum mesti sing salah. Tapi Yusuf menang. Dene dihukum secara zalim tapi tenang dia ngomong soleh. Yang penting orang ada tinggi guru kan guru setengah. Jadi itu ibadah nabi itu. Boleh kok ya untuk mergoting dihukum berarti salah. Secara politik dianggap apa? Salah. Yusuf ya untuk merobi sijlu ahabu ilaiya mimma yadunani ilaiya. Timbang pulau jadi penguat nafsu di tengah bayaran gendenan. Atau dipen. Ya. Kitfir sebagai raja, sebagai panggung menteri ya untuk. Kesane keluarganya suci. Sing nakal Buddha. Buddha. Dari umum sirun min asrorillah. Yes, ini ku termasuk sirri. Sirun min asrorillah. Lata penjara niku akhirnya kepanggil. Kalian dua pemuda sing manggil datuk awal cerita Yusuf dadi raja. Kalau kalian malam ini, walhasil di penjara ini ada dua sisi. Sisi pertama boleh keuntung karena bisa mengesankan secara politik bahwa Yusuf yang salah. Bukti ini dihukum penuh. Yusuf sebagai wong soleh tenang. Mergo dengan di penjara, ini artinya ras sebagai penguat nopo nafsu. Orang itu dari gigu. Lah lewat penjara niki ternyata wonten dua pemuda yang mantan pelayane raja. Mulane iki kula terangaken, kitfir itu hanya menteri. Mungkin sing raja tuan raja niki jenenge Royan bin Mus'ab. Niku nanti sing akhire ngakoni Yusuf ngangkat dadi raja. Terus niki Yusuf niku sangka dijogo digedingi dulure dibuak teng sumur. Lepas contoh itu coba setengah bayar urusan sek lu lagi ambekan dicoba dipenjara di sini disebut a'udhumunna dibala'an al-ambiya summal ulama' summal ladina yalunarum summal ladina nopo jadi wong paling diuji secara ekstrim itu pasti para nopo jadi ini penjaringan gak salah paham jadi meskipun si Abdul Qadir itu ideal karena gak pernah mati ya Abu Yazid al-Bustami tapi kedekatannya tetap dekat Nabi karena Nabi dikorbankan sebagai person dan menjadi bacaan panduan ilayawin sama ini ngerti ngecoro kasaran umumnya Nabi KB kayak si Abdul Qadir misalnya Abdul Qadir Nabi misalnya Abdul Qadir misalnya Nabi Abu Yazid Abu Tomi Nabi itu manusia tandunya repotnya dasar itu di wong soleh mulai cumili poso orang tahu rasulat, orang tahu rasposo nanti maka kudut jadi syarat di wong soleh dia repot berhubung Nabi ini, Nabi Yusuf, Nabi Adam tahu salah, tahu kiri soalnya kayaknya jadi wong soleh kan pede wae ah mana wong biasa, Nabi tahu apa ini pentingnya sih, sehingga kejadian yang dialami itu Nabi Yusuf itu tetap menjadi panduan spiritual, spirit, semangat kan yang sing bangkit dari keterpurukan. Begitu juga Nabi Adam. Kesalahannya Nabi Adam juga jadi contoh kebangkitan dari keterpurukan. Dan saya sama Nabi Muhammad pun ikut. Ini saya nonton beberapa ahkam fikih yang tidak sensitif. Yang masalah ahkam nopo fikih. Nabi nanti sholat dulu kali rokaat. Ya namun kali rokaat terus salam. Waktu. Sahabat kenakal-kakal pun. Wah, tetap ini nak sama suri. Dulu patang rokaat kesuhan ini. Ini ngomong, buatan pas lu ngomong. Ya sahabat yang nakal-nakal ya pikirannya. Wah, ini mantuk. Dulu patang rokaat. Saya ini rubah dari nopo. Orang lu ngomong. Menengahnya, cocok. Mereka nopo. Bareng Nabi badai kuntur. Pun saya gede untuk pintu masjid. Dilihat dan itu sahabat ya untuk kotor, untuk rapati di topan. Ya terus lagi sahabat tapi orang papa nata. Ya Rasulullah aku siwati sholat amnan kita. Ini sholat model kotor, nopo panjang dengan lari. Mau panjang sholat dulu, tadi ini model tamu kali nopo. Kau kak. Wah, kali Nabi putar balik. Dia tanya. Ahab pun mako lalu Dilihat. Apa betul yang dikatakan Dilihat? Kaya Abu Bakar yang tengah-tengah sahabat papa ngatep iya ya Rasulullah Nabi Nabi Malik mau nambahin ya lokal nah ini pokoknya ya pusing tenang itu Nabi ngomongannya bulat balik takok bareng bantan-bantan terus Nabi jauh ma'ana li'ansa walakin unat sali'asin aku lapal hati aku itu rasa lalu tapi diparingi lali liatuna ma'ana angka walakin unak saliatuna hakikati aku ini kira tahu lali tapi diparingi lali dan jadi itu namun orang lali sholat rokaat itu gak usah baleni kok pertama cukup nambahin tunggu juga kodok subuh gak elek sholat subuh baca tulis sampai gak elek tapi nabi tau kodok jadi barang turun jam telu jam turun kebawahnya perang ya Bilal ikhlak lana lelku sin Joko yang murah kali subuh ada menggalan ya ya Rasulullah barang Joko Bilal juga ketua wangi tangi pun digugat ternyengi bergodok panas jadi nabi ya tau kodok mulanya santri agak tinggal kodok ya lo nabi deh pak. Tapi bisa tidak ada nabi. Lalu ini kita tahu. Sampai ngerti bahwa tidak ideal itu juga terjadi pada Rasulullah SAW. Ayo Rasulullah nanti nampak. Ya pun. Akhirnya, ya sudah bila saya ini gue ya adhan di komat Rasulullah. Mulai jadi hukum pergi, senang jenuh bodoh. Tetap di adhan, ya tetap nampak. Komat. Jadi nabi ini pula balik. Malah yang lucu itu nanti nanti badeng imami untuk imaman balik dan balik badeng itu balik-balik dalam keadaan basah ya nanti dia tenang mawar ke telanak aku mau junub berkumpul bujuku lalu yang ngadus pengimami gue malah ini balik ngadus lagi pengimami akhirnya jadi hukum oh namun mau berjimai wajib ngadus lah cara nabi menengahnya malah busak-busak orang hukum lho kok itu rasa ikin nah, orang jimai itu wajib ngadus iku ngorbano nabi lali terus tampil di depan umum nak adus lho cara nabi ranrang nonton bar adus dianggap adus biasa lho. Paham ya? Dianggap adus apa? Jadi semua hal-hal yang kita jorok dibakar sekalipun itu kabeh nabi tahu ngalami dan jadi sun senama kuntuan sawala jilunak kali akumma begitu juga kasus yang dialami Fatimah Aisyah, begitu ya tidak ada ideal-ideal gitu. Walakin angka nopo liasum ya. Terus malih wonten peristiwa hukum malih misalnya kata tenggene bab haji wonten tiang ya Rasulullah kula balas jumroh sederenge keblaan ahlika sederenge kula halku jadi kita muni ya Rasulullah kula halku sederenge barang jumroh diwulak walik, sampai ada empat pertanyaan, tiga pertanyaan diwulak walik dari kandil Nabi ifal walahar, terserah popo, ifal walahar fama su'ila min syai'in kudjima walah ukiro illa ola ifal walahar sehingga tengkap haji yang wajib tertentu namun ikhram ini kudilu wajib terus mu'udhulil arkan kata suhuf kudilu wajib ini pun liane itu ada masalah sing iso selesai, tapi masalah sa'i kalian telah dibatuh masalah romju kalian hal hal itu iso selesai ini perlu kuraturakan merkosa dikit mutlak ketika Rasulullah persis Rasulullah Rasulullah itu mau persis ini itu tetap nyuruh sahabat supaya ada varian cara lain untuk ibadah ini wawwe kuncinya tunggal haji itu dengan tiga kaji yang di Ifrat Tamattu iya. Padahal kanjeng Nabi namun haji sepin artinya ada sahabat lewat panduannya Nabi yang kon praktekno tamattu atau yang kon praktekno napa? Iya. Nah, Nabi piyambak hanya bisa meraktekkan satu karena Nabi orangnya tamattu. Gini ku wonten sing kon praktekno tamattu, wonten sing praktekno napa? Iya, dan sebagainya dan sebagainya. Begitu juga carane tawa kados Fat Aisyah ngalami pas wayo tuap nopo wonten sing ngalami nafar awal dan juga binti juga wonten sing ngalami jadi sekarang orang kan memaksakan sini-sini umur ini Rasulullah persis Rasulullah Rasulullah dia baik itu punya beberapa jenis dan aku ini Rasulullah persis aku kayak penjajal sholat duhur lari jarak ngosok lali itu nopo ya. Dan akhirnya tahu lali berarti rah persis Rasulullah Rasulullah tahu lali tahu bantah-bantahan bareng paham ya? Jadi Rasulullah ini nanti lalu sholat duhur, ini nanti kodok subuh sehingga jadi sunnah nak kodok caranya ini ya, nak kodok caranya begitu juga nak sholat nomor duhur, misalnya lupa dua rakaat itu cara menerkannya tinggal fakab baro wabana alamatullah. Berarti namun ditambahin nopo kalau jadi ini kalau gua bulan kali ini jangan mudah tergiur ukuran persis Rasulullah. Maka Rasulullah yang mbak zaman sugeng untuk hal-hal yang tidak rukun, tidak wajib itu selalu punya beberapa kain. Zaman tak cerita nih, sholat masalah kiblatan. Ini ku tabrak-tabrakan itu apa? Maka yang saat ini kita Medina kan wonten sini masjid nomor kiblatan. Kali Nabi sholat seorang rokaat. Untuk kita kon madep Ka'bah. Sebelumnya madep Baitul Man. Jadi kalau tani kiri, tonggok sholat masuk netang, dikon masuk murah. Ya muter. Mereka imam itu mesti tinggalkan di pol netang, itu sudah di pol. Jadi kan Nabi itu tabrak-tabrakan, dan apa? Sohabat. Dan itu menjadi tunah sekarang. Nggak tahu dia itu pakai sing fanatik, tapi melakunya sudah langsung. Aku tak tahu kalau langsung, nggak tahu. Karena dia itu pakai sing fanatik, nggak mau tegleren. Tegleran untuk warikatan nak mutawaliat, arah mutawaliat orang apa? Orang apa? Orang. Tono lama tinggal beringan. Iku maksudnya nak lima, tiga lima sahati solat, nak lima sahati solat, sebulan terlah kata tahu. Itu menjadi polemik ilmunya. Dan sekarang nyatanya semua seluruh dunia praktekkan itu. Melakukan itu merujuk itu. Misalnya ada burjah di depannya kosong, di belakangnya maju. Dan anak musola tak menter, namun satang meter persegi, nomor 15 meter. Dan anak ini kabah, misalnya ngarepnya orang kosong terus, maju terus, tak podo karung laku 1 kilo. Gitu, Bu. Terus gua hukumi, melaku terlalu jangkan batal. Itu rasi mau terlalu jangkan. Nak nuruti melaku terus, tak kabah. Sumarbar, maju menerima marbar. Maju menerima. Sehingga semua yang pernah dilakukan Nabi menyangkut muter tengkiblaten, terus beberapa peristiwa yang dialami Nabi meskipun itu tidak ideal, gambaran tidak ideal, niku jadi sunatan mutabah. Jadi sunatan apa? Mutabah. Termasuk nanti tak mangke orang-orang melakukan hadiah saat lupa. Niki perlu kulaturakan bolak balik kita ini jadi koyok. Orang itu lagi rindu terhadap persis Nabi, persis Nabi. Kalau sampai persis Nabi, sama tak cerita ini. Nabi haji tahun 7 ini ku muksor. Ini haji apa? Terus tahalala diamalin umroh. Ini tahalala diamalin umroh. Syarat haji yang batal, meskipun batal karena muksor, niku tahalulin tetap kudu melakoni akmalin umroh dan wajib qodoh. Berarti sampai nak kepengen persis Nabi, haji gak itu, kajinnya gak itu, mau sampai 4 kali, ya. Akhirnya Nabi namun ngalami umroh 4 kali. Mergo akhirnya beung kafir terperah oleh haji. Padahal syarat haji rati itu, takalulih kudu ngakoni amalin umroh. Gila, nah haji rati itu, niku takalulih ngelampai amalin umroh. Umroh namun ikhram, toal, saing, sudah. Ya kemarin tawaf, nawa ikhram, terus nawa tawaf, sa'i, tahalul sudah. Jadi bedanya haji dan umroh niku teng masalah hukum nawa ya Rabbah. Hukum dong. Nah, tapi wong awam kan grogi. Jadi haji ora balang jumroh barang. Nek nah, wong alim niku wajib mboten rukun. Wah, wajib kuwi enteng. Misale keliru-keliru saged bayar nawa. Ini perlu pulau terangkan, kutani itu kerinduan yang menjadi bodoh, karena memaksakan persis. Dan itu takut saya malah menjadi problem, ya, penaji problem, ijabu malam yajib, yang enggak wajib dianggap nomor. Ini pulau buatan dengan kita. Sama seperti, andikan semua orang itu kayak Abdul Qadir, untuk jadi orang soleh, itu mulai cili soleh atau dosa. Dan itu syarat saya khusus khotimah. Repot mung tak dunya napa? Dudu ana cerita Nabi Adam keliru, Nabi Yusuf keliru, ana Nabi sing rada kira keliru, ana Nabi Dawud, Nabi Sulaiman. Tapi nek dadi wong saleh kan enak to, nyaman. Kok bahkan Nabi sing tengah keliru wae wong. Paham ya, terus iki kok kula cerita Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf. Ini kok ben dadi pelajaran bahwa semua nabi itu bahkan dikorbankan bahkan kadang untuk hal-hal yang tidak inti ini buah bulan tadi termasuk Nabi Yusuf tahu kekudah sinten juga mending saya juga terpakai kalau matur sopoh Yusuf Rabi Duh pengirahan yang sun arti sini mutai penjara iku ahab dulu yang katenengi ilaih yang maring yang sun mimah dibanding berkoro yang unakang aja-aja sopoh piro drong wedo ini yang sun ilaih di maring mah mirupani wau selingkuh nih wau kalau seneng di penjara timbang nguruti wong wedo-wedo ngajak selingkuh wa ila lamun ora tasih ngomongi gora panjirkan anintang yang sun kaya jauh nahi ngerekod dayani nisa nah kalau nuruti adbu mongko jadi condong yang sun maknanya amil segede condong tompok yang sun utawa ilaihin namaring nisa lana kula condong akhirnya demenan akhirnya nyelengi tengah baya-baya wawu akun lan jadi tompok yang sun asir segede jadi tompok yang sun minal jadi hina setengah saking ngusik buduh kabe ayin musini hina segede ngusik buduh dosa-dosa kabe walkot duri tujuan bintari kaklan mongkono-mongkono dawe adu-awu dua walidari kamu kokrono iki kola dawe sopoh ta'ala pasta jaga mongko nyebadani lagu maring Yusuf soporo pengiran Yusuf juga aku hidungan Yusuf pasoro kamongko nginggok no soporo andu sangi Yusuf keidahunna ing rekod bayani bisa Yusuf diselamat no songko rekod bayani wong wedok-wedok sing ajak selingkuh lah oleh nyelamat no Allah dicoba meneng ini ku lewat menjah menjah subhanallah inna utatum ni Allah wa ya Allah wa atami karena jenengan dicoba diselamat no toko selingkuh kan dilewat no pekeh orang kelar tuku paham ya jadi ku lebih murah Nabi Yusuf diselamat nasabah Zino lewat di pen ya, sampean lewat per ya, orang itu orang yang berulang alhamdulillah gue pekir ya lah, terang orang yang minat nah itu yang kedua syukuri itu bagian dari proses penyelamatan dari nopo ya, tapi rapati gajarannya rapati agak yang agak senang kelar Zino tapi gak gak dibawa inna usatamni Allah wa ya Allah wa sami'u dati misalat diri kau lima rindu ala'i mengkang tersebut di sini lawan tidak